dan mempelajari hadis Jabir tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Hajj babun hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir radhiyallahu ta'ala an lasna nanwi illa al-hajj lasna na'rifu al-umrah hatta idha atayna al-bayta ma'ah istalama ar-rukna faramala thalathan wa masha arba'an ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. جابر mengatakan lasna nanwi ila al-hajj, kami tidaklah berniat kecuali. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan para sahabat pada saat itu semuanya adalah berniat untuk haji, tidak berniat umrah. Fihi, di dalam ungkapan ini dalilun liman qala bitarjihil ifrat وقد سبقت المسألة مستقصاة في أول الباب السابق. Di dalam ungkapan ini terdapat dalil bagi orang yang memperkuat ifrad di dalam tiga jenis haji. Haji kita telah pelajari ada tiga, pertama adalah tamattu, kemudian qiran, kemudian ifrad. Tamattu yaitu melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, selesai umrahnya kemudian pada tahun yang sama melaksanakan haji. Adapun ifrad adalah menggabungkan niat haji dan umrah dan pelaksanaannya hanya haji saja. Ifrad hanya berniat untuk melaksanakan haji, tidak umrah. Nah, ketika Jabir mengatakan kami hanya mengenal atau kami hanya berniat untuk haji, maka dijadikanlah sebagai argumen bagi orang yang memperkuat bahwasanya yang lebih afdal itu adalah ifrad, yaitu menunggalkan pelaksanaan ibadah yaitu haji saja. Hatta idza atayna al-bait ma'ah istalma rukna faramala thalathan wa masya arba'ah. Sampai apabila kami telah mendatangi Ka'bah, sudah sampai kepada Ka'bah bersama Rasulullah istalama rukun, Nabi menyentuh atau memegang rukun. Maksud rukun sini ada rukun Hajar Aswad. Faramala thalathan wa masya arba'ah. Lalu Nabi berlari-lari kecil di tiga lingkar, tiga putaran pertama, kemudian berjalan biasa pada empat putaran. Fihi, di dalam ungkapan ini terdapat faedah annal muhrim idza dakhala makkah qabla alwuquf bi arafat yusannu lahu tawaf alqudum wa mujma'un alayh. Dalam perbuatan ini, dalam dalil ini terdapat faedah bahwasanya orang yang berihram apabila datang ke Mekah, masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah, ya, sebelum wukuf di Arafah. Jadi kalau seandainya ada yang datang sudah masuk wukuf Arafah, langsung aja ke Arafah. Tapi kalau seandainya datang sebelum wukuf di Arafah, yusannu lahu tawaful qudum, disunatkan baginya tawaf qudum. Apa itu tawaf qudum? Tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang, yakni bagi orang yang tidak umrah, berarti yang dilakukannya adalah ifrad atau qiran, pelaksanaannya hanya satu. Maka ketika dia datang di Mekah, bukan langsung nginap dan seterusnya, tidak, tapi dianjurkan bagi dia adalah tawaf sunat. Ini tawaf sunat nih, yaitu tawaf qudum, statusnya adalah sunat. Hampir mirip dengan tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke masjid, kita tahiyatul masjid dulu. Nah, begitu juga ketika kita masuk ke Mekah, kita tawaf dulu. Tapi bagi orang yang umrah, sudah dia langsung tawaf umrahnya. Tidak perlu tawaf qudum. Sama dengan orang yang ingin sholat duha di dalam masjid, ketika dia masuk langsung dia sholat duha, sudah cukup. Tidak perlu mengkhususkan sholat tahiyatul masjid dulu. Langsung aja dia duha, boleh. Ya. Wa huwa mujma'un 'alaih. Ungkapan ini, yakni disunatkan untuk tawaf qudum bagi orang yang datang sebelum wukuf, itu disepakati ulama. Faedah yang kedua, wa fi anna tawafa sab'u tawafat, bahwasanya tawaf itu adalah tujuh keliling. Maka ulama mengatakan syarat tawaf itu adalah tujuh keliling. Kalau dia mengatakan, oh saya tawaf dua keliling aja lah, enggak sah. Dia tawafnya tujuh keliling. Faedah yang ketiga, wa fi anna sunnata aidan ar-ramlu fi ath-thalathil awwal wa yamshi ala 'adatihi fil arba' al akhirah. Bahwasanya sunnah atau sunnah itu adalah ar-raml, yaitu lari-lari kecil pada tiga putaran pertama, kemudian berjalan sesuai dengan kebiasaannya, ya jalan biasa, jalan santai. di 4 putaran yang terakhir. 3 putaran pertama lari-lari kecil, kemudian 4 putaran kedua atau 4 putaran akhir ya. Jadi 3 kemudian 4. Ya, itu dengan jalan kaki biasa. Qala al-ulama, ulama mengatakan ar-ramlu huwa asra'ul mashyi ma'a taqarubil khuta wa huwa al-khubab. Rambul itu, ramul itu apa? Adalah mempercepat jalan kita seiring dengan dekatnya langkah-langkah kita. Jadi langkahnya diperkecil, didekatkan. Itu namanya ramul. Ya. Dia jalan tapi lebih cepat. وقال أصحابنا ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. Ulama Syafi'i mengatakan tidaklah dianjurkan lari-lari kecil tadi kecuali dalam satu tawaf aja. Ya, di dalam haji atau umrah. Di dalam haji berarti di tawaf qudum. Kalau umrah, ya tawaf umrah. Ya, amma idza tafa fi ghairi hajjin aw umratin fala ramla bila khilaf wala yusra wala yusri'u aidan fi kulli tawafi hajjin wa innama yusri' fi wahidin minha. Adapun apabila tawaf di selain haji atau selain umrah, berarti tawaf yang bukan bagian dari tawaf pelaksana haji dan umrah. Fala ramla bila khilaf. Tidak ada lari-lari kecil tadi. Bila khilaf, tidak ada perbedaan ulama. Wala yusri aidan fi kulli tawaf hajj. Tidak juga disyariat, tidak juga dia cepat-cepat di dalam tawaf haji. Ya, tawaf haji. Wa innama yusri fi wahidin minha. Hanya saja yang cepat itu adalah di salah satu tawafnya. Maka yaitu di tawaf qudum. Tawaf kedatangan. Wa fihi qawlani masyhuran li Syafi'i asahuma tawafun ya'qibuhu sa'i. Tawafun ya'qibuhu sa'yun wa yatasawwaru dhalika fi tawaf al-qudum. Di dalam permasalahan ini juga terdapat dua pendapat dari Syafi'i, yang masyhurnya atau yang sahihnya adalah tawaf yang diiringi oleh umrah, tawaf yang diiringi oleh haji. Tawaf yang diiringi oleh sa'i. Tawaf yang diiringi oleh sa'i. Dan itu bisa digambarkan di dalam tawaf qudum. Sawa'an arada al-sa'i ba'da am la. Apakah dia mau sa'i setelahnya atau tidak? maka wa yatasawwar fi tawaf al-ifadah wa la yatasawwar fihi tawaf al-wada. Baik. Jadi saya ulangi, kata Imam Syafi'i yang masyhur dari yang sahih dari perkataannya adalah tawaf ya'qubuhu sa'yun. Tawaf yang diiringi oleh sa'i. Dan ini bisa setelah tawaf qudum atau juga gambarannya tawaf ifadah. Dan tidak mungkin ditawaf wada. Karena tawaf wada tidak ada sa'inya. Wa qawlu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yusra illa fi tawafil qudum. Pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i bahwasanya tidaklah yusri, tidaklah dia cepat dalam berjalan tawafnya kecuali tawaf qudum. Sawa'un aradal sa'ya ba'dahu amla. Apakah dia inginkan untuk sa'i setelahnya atau tidak? Pokoknya di tawaf qudum dia di berjalan cepat di tiga pertama. Wa isri'u fi tawafil umrati iz laisa fiha illa tawafun wahid, wallahu a'lam. Dan di dalam tawaf umrah dia berjalan cepat, yaitu di tiga putaran pertama. Karena di tawaf di umrah itu hanya satu tawaf aja. Kalau di haji ada tiga tawaf. Tawaf qudum, tawaf haji, tawaf wada. Kalau umrah hanya satu tawaf aja. Ya, tawaf qudum hukumnya sunat, tawaf haji hukumnya rukun, tawaf wada hukumnya wajib bagi orang yang haji. Baik. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan al-ittiba' sunnatun fit tawaf. Ittiba' itu adalah menjadikan kain ihram kita yang laki-laki di mana? Di bawah ketiak kanan. Ya, diselimpangkan begini. Yang terbuka itu adalah sebelah kanan. Baik. Waqad sahha fihi al-hadis fi sunan Abi Dawud at-Tirmidzi wa ghairuhuma wa huwa an yaj'ala wasat ridaihi tahta 'atiqihi al-ayman wa yaj'al tarafayhi 'ala 'atiqihi al-aysar wa yakunu manqibahu al-ayman makshufan. Bagaimana cara buat ittiba' ini? Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, yaitu menjadikan bagian tengah dari kain ridaknya, kain selendang yang di atas itu atau kain yang di atas di bawah ketiak kanan. Jadi kainnya kan panjang, ujungnya di sini kemudian dianukan dan ujungnya satu lagi nanti di sini juga. Ya, kedua ujungnya di bahu kiri, kemudian tengah-tengahnya di bawah ketiak kanan, sehingga bahu yang kanan terbuka. Ya. Qalu wa inna ma yusannu ittiba' fi tawafin yusannu fihi raml ala ma sabaqa tafsiluhu wallahu a'lam. Ittiba' ini menyimpangkan kain disunatkan di tawaf yang disunatkan ramal sesuai dengan rincian yang telah disebutkan tadi. Ya, rincian dari Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama dia katakan adalah di tawaf yang diikuti oleh sa'i. Apakah tawaf qudum atau tawaf ifadah? Tawaf wada' enggak. Pendapat yang kedua dia katakan bahwasanya hanya di tawaf qudum. Ya, kalau orang yang umrah berarti di tawaf umrah. Apa hikmah ar-raml dan ittiba ini? Di antara ulama mengatakan hikmahnya adalah memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy, ya, karena pelaksanaan sebelumnya kan ada umrah. Pelaksanaan sebelumnya ada umrah. Dan Nabi pernah umrah, Mekah belum ditaklukkan. Ya, maka di waktu tawaf umrah itu Nabi berlari, Nabi menampakkan baunya, menunjukkan akan kekuatan. Ya, bahwasanya kita orang muslim itu adalah kuat. Wallahu a'lam, itu di antara perkataan dari ulama, ya, maka disyariatkan jalan di tiga pertama, kemudian tiba itu membuka bau bagian kanan. Wallahu a'lam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pertama yang dilakukannya adalah menyentuh rukun Hajar Aswad. Kemudian mulai tawaf. Tiga pertama adalah lari-lari kecil. Empat yang kedua, ya, adalah berjalan biasa. Amma qawlu istalma ruknu, istalma rukna ma'nahu masahahu biyadih. Yani makna istalama rukun, yani dia memegang rukun, yani pojok, maksudnya adalah menyapunya dengan tangannya, mengusapnya dengan tangannya. Wa huwa sunnatun fi kulli tawafin, dan ini adalah sunnah untuk setiap tawaf. Wa sayati syarhuhu wadihan haitsu dzakarahu Muslim ba'da hadza insyaallah taala. Penjelasannya secara jelas akan datang, ya, ketika Imam Muslim menyebutkan hal ini insyaallah taala. Jadi nanti akan ada dirinci. Tsumma nafa idza maqami Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi pergi ke makam Ibrahim. Apa artinya makam? Makam itu adalah tempat berdiri, bukan makam yang biasa diketahui oleh kita, kuburan. Ini juga salah dalam pemahaman, sangat fatal. Tidak ada kuburan Ibrahim di situ. Orang Indonesia menjadikan makam adalah kuburan, karena makam di sini kedudukan, bukan tempat berdiri. Ya, terutama orang-orang yang punya kedudukan dalam agama, tungku dan yang lainnya, sebenarnya ini makamnya atau makamnya tungku ini. Maqam Ibrahim adalah tempat dia berdiri ketika dia membangun Ka'bah dulu. Maka disyariatkan untuk solat di sana karena ada perintah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan ini bukan perintah untuk menjadikan makam tempat sholat. Ya? Jadi kuburan enggak boleh jadikan tempat sholat. La'ana Rasul, la'ana Allah al-Yahud wa al-Nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Masajid, masjid, tempat beribadah, baik dia sholat atau baca Al-Quran atau berzikir atau berdoa. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang beribadah di kuburan, tidak ada dalil bagi dia sama sekali terhadap ayat ini. Faja'ala al-maqama bainahu bainal bait. Nabi posisikan maqam itu antara dirinya dengan Ka'bah. Hadza dalilun lima ajma' alaihi al-ulama annahu yanbaghi li kulli ta'ifin idza fara min tawafi an yusalli khalf al-maqama rak'ati tawaf. Ungkapan tadi bahwasanya setelah Nabi sholat, setelah Nabi tawaf pergi ke makam Ibrahim, kemudian dia membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, lalu dia sholat, dia jadikan maqam itu antara dia dan antara Ka'bah. Ini dalil yang disepakati ulama, yaitu bagi setiap orang yang bertawaf sepantasnya atau seyogianya apabila dia setelah selesai mengerjakan tawaf untuk sholat di belakang makam, sholat dua rakaat tawaf. Wakhtalafu alhuma wajibatani am sunnatan. Terjadi perbedaan apakah ini termasuk wajib atau termasuk sunat. Wa indana fihi khilafun hasiluhu thalathatu aqwali ashahuha annahuma sunnah wa thani annahuma wajibatan wa thalith idha kana tawaf wajiban fa wajibatan wa illa fa sunnatan. Terjadi perbedaan pandang ulama. Menurut Syafi'iyah dikumpulkan kepada tiga hasil atau hasil dari perbedaan itu. Pendapat yang pertama, dan ini yang lebih asah, lebih kuat, sholat dua rakaat tawaf itu di makam Ibrahim hukumnya sunat. Apakah tawafnya atau wajib atau tawaf atau sunat, maka hukumnya sunat. Pendapat yang kedua, mengikuti status dari tawaf. Apabila tawafnya wajib, maka wajib. Apabila tawafnya sunat, maka sunat. Ya, pendapat yang kedua, bahwasanya keduanya wajib. Nah, pendapat yang kedua, sholat dua rakaat itu adalah wajib. Pendapat yang ketiga, sesuai dengan status tawaf. Kalau wajib dia menjadi wajib, sunat menjadi sunat. Wasawa'un qulna wajibatan aw sunatan law tarakahuma lam yabtul tawafuhu. Baik perkataan kita mengatakan wajib atau dia sunat, Akan tapi apabila salat dua rakaat ini ditinggalkan atau tertinggal, maka tawafnya tidak batal. Tawafnya tidak batal. Wasunnah ayyusalliyahuma khalfal maqam. Sunnahnya dilakukan di belakang maqam. Fa illam yaf'al fa fil hijr wa illa fa fil masjid. Wa illa wa fi Makkah wa sa'ir al haram. Kalau seandainya tidak mampu dia lakukan di belakang maqam, dikerjakan di Hijr Ismail. Kalau dia tidak mampu, dikerjakan di dalam masjid. Kalau tidak juga, di Mekah dan di seluruh posisi di tanah haram. Ya, ini menurut Syafi'iyah. Menurut yang kita pelajari dari ulama kita sekarang, bagi siapa yang tidak bisa mengerjakan salat di belakang makam Ibrahim, maka silakan salat dimanapun asalkan dalam masjid. Dan solat di Hijr Ismail tidak ada kaitannya sama sekali dengan tawaf. Ya, ini sering juga kita ingatkan kepada jamaah, baik jamaah haji atau jamaah umrah. Solat di Hijr Ismail tidak ada sangkut pautnya dengan tawaf, tidak juga dengan haji dan umrah. Hanya saja bagi siapa yang pengen solat di dalam Ka'bah, maka solat dia di Hijr Ismail. Sebagaimana yang diminta oleh Aisyah, Aisyah pengen solat di dalam Ka'bah, lalu Nabi mengarahkannya ke Hijr Ismail, karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Baik. Walau sallahuma fi watanihi wa ghairihi min aqasil ard jaza wa fatathul fadilah. Sampai dia katakan di mazhab Syafi'i ini, walaupun dia mengerjakan dimanapun juga di negerinya, misalkan dia lupa mengerjakan salat dua rakaat tawaf, lupa dia kerjakan di rumahnya, di negerinya ketika dia balik, boleh. Tapi hilang keutamaan, yaitu keutamaan solat di Masjidil Haram. Wala tafutu hadis salatu madama hayyan. Solat ini tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang selama dia hidup. Jadi maksudnya kalau dia tawaf, belum solat dua rakaat tawaf, tidaklah dia kerjakan. Walau arada an yatufa atwafatan istuhibba an yusalli aqiba kulli tawafi raka'ataini, kulli tawafin raka'ataini raka'ataihi. Walau arada an yatufa atwafan bila salatin thumma salla ba'da atwafa likulli tawafin raka'atain, qala ashabuna yajuzu dhalik huwa khilaful awal wala yuqalu makruh. Kalau seandainya ada seorang ingin tawafnya sering berulang-ulang, maka solat dua rakaat setelah tawaf. Ini pendapat yang pertama. Ya, jadi caranya bagaimana? Solat dulu, tawaf dulu 7 keliling kemudian solat, kemudian tawaf lagi 7 keliling kemudian solat, begitu seterusnya. Pendapat yang kedua, tawaf aja dulu berapa kali, nanti dia solat aja lagi, dia kumpulkan lagi solatnya. Tawafnya sekali tawaf adalah 7 keliling, oh dia lima kali tawaf, berarti 5 kali 7, 35 keliling. Ya, setelah itu dia sholat sunat tawaf 5 kali. Tapi yang lebih baik itu adalah yang pertama. Ya, selesaikan satu paket dulu. Tawaf 7 keliling, kemudian sholat 2 rakaat. Mau pengen lagi, tawaf 7 keliling, kemudian sholat, ya, 2 rakaat. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan apa yang dibaca di tempat tawaf, apa tempat untuk melaksanakan sholat tadi. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini pertanyaan di luar dari tema. Pertanyaannya, standar minimal kesolehan laki-laki itu apa? Dan satu lagi Ustaz, apakah ada doa khusus untuk meminta jodoh? Ada enggak? Standar kesolehan laki-laki itu apa ya? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya yang wajibnya ada. Kemudian amin. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa, dan ini adalah standar ya, mungkin ya. Coba kita ambil di dalam surah Al-Qasas, standar dari kesolehan itu yakni Al-Qawiyul Amin. Al-Qawi Al-Amin. Sebab di sini qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Yani salah seorang di antara putri yang dia minta dinikahkan dengan Nabi Musa, dan di sini dia adalah amin, qawi, kuat, amin, terpercaya. Percaya ini banyak, amin, amanah, ya, amanah, dia tidak neko-neko, dia tidak main-main, dia tidak macam-macam. Adapun doa jodoh, wallahu a'lam. Tapi saya pernah mendengar bagi pemuda, ini bukan bagi perempuan ya, bagi pemuda yang belum dapat pekerjaan dan belum dapat jodoh, Ya, doanya doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Ketika dia setelah membantu dua orang perempuan tadi, lalu dia pergi ke dhil, yakni di bawah pohon, lalu dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta faqala rabbi fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia ya Nabi Musa memberi minum ternak kedua perempuan tersebut, kemudian dia kembali ke tempat teduh dan dia berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang engkau turunkan kepadaku. Yani di sini adalah doa yang dia ucapkan. Akhirnya doanya dikabulkan. Ya, akhirnya Nabi Musa diminta untuk ya akhirnya dinikahkan dengan salah seorang putri tadi, seorang perempuan tadi. Kemudian yang kedua dikasih pekerjaan. Ya, bekerja dengan mertuanya. Wallahu a'lam. Bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dia dengan doanya, karena salah satu di antara sebab doa itu dikabulkan adalah seorang berdoa dan yakin dengan doanya bahwasanya doanya dikabulkan. Maka seorang perempuan apabila dia berdoa, selalu berdoa apa yang diinginkannya untuk mendapatkan ya pasangan hidup atau suami yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, nasihatilah kami bagaimana cara mempertahankan amalan-amalan kami selepas Ramadan ini. Ya, ini sudah kita sampaikan beberapa kali dalam khutbah juga. Bahwasanya diantaranya adalah melanjutkan apa yang telah biasa kita lakukan selama bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar Ramadan. Walaupun kuantitasnya tidak sama, jumlahnya tidak sama, tetap sholat witir kita lakukan, sholat malam kita lakukan, ya, walaupun hanya dua rakaat. Kemudian puasa kita lanjutkan, puasa enam, kemudian puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bidh. Kemudian sedekah kita lanjutkan, ya. Kemudian menjaga diri kita sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kita lakukan juga. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan sebaik-baik solat wanita adalah di rumah. Lalu bagaimana dengan hukumnya wanita yang sudah terbiasa solat ke masjid? Apa ada larangannya? Bukankah langkahnya menuju ke masjid bisa menghapus dosa? Lalu wanita kalau sholatnya di rumah tidak dapatkan kebaikan tadi, mohon penjelasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan dilarang budak-budak perempuan Allah ke masjid-masjid. Jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya bagi orang wanita yang ingin pergi ke masjid, silakan. Ya, tidak ada larangannya. Larangan apabila wanita yang ingin pergi ke masjid itu dia pakai parfum, ada larangannya. Ya, karena Nabi mengatakan siapa memakai parfum jangan menghadiri sholat isya bersama kami kemudian. Tapi kalau dia tidak bersolek, dia tidak pakai parfum, silakan datang ke masjid. Ya, tapi rumah mereka lebih baik. Kenapa? Lebih terjaga, lebih terjaga kehormatannya, lebih terjaga dari fitnah. Jadi kalau seandainya di masjid ada pengajian, di rumah enggak ada pengajian, maka di masjid lebih baik daripada di rumah, karena kelebihan yang ada tadi. Ya, jadi hadis yang Ibnu Umar dengan anaknya Bilal, dia ada punya anak Bilal namanya. Si Bilal ini mungkin dia melihat fenomena pada zaman dia, itu zaman tabi'in berarti. Ada sepertinya tidak tepat, mungkin banyak fitnah-fitnah wanita. Apa katanya? Sungguh aku melarang wanita datang ke masjid. Lalu Ibnu Umar mengatakan, apa katamu? Katanya, melarang ke masjid. Nabi mengatakan, jangan dilarang wanita ke masjid. Anaknya bilang lagi, enggak, sungguh saya akan melarangnya. Lalu apa kata bapaknya, Ibnu Umar ini mengatakan, Nabi mengatakan, jangan dilarang, kamu mengatakan, melarang. Saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Ya, sama anaknya. Saya tidak akan bicara denganmu. Yani sikap Ibnu Umar di dalam masalah ini menunjukkan bahwa sikap tegas seseorang terhadap sunnah, bahwa sunnah itu ke depan, dikedepankan gitu, terdepan. Kalau ada orang yang menyelisih sunnah, ya dia mengambil sikap yang tegas. Nah, dia tidak berbicara dengan anaknya ketika anaknya tidak menjalankan atau tidak menerima apa yang disampaikan dalam hadis. Wallahu a'lam. Benarkah sejarah dari Hajar Aswad? Anda pernah mendengar bahwa batu Hajar Aswad itu sudah terbagi-bagi. Apakah benar? Iya. Hajar Aswad itu sekarang itu yang terjadi hanya beberapa potong aja lagi. Hajar Aswad dahulunya adalah putih, ya, batu dari surga. Lalu dia hitam karena dosa syiriknya kaum orang Mekah. Kemudian Hajar Aswad itu ya pertama utuh. Kemudian dia pernah dicuri oleh orang Syiah Batiniyah. Ya, pernah ada di waktu di apa, tidak ada Hajar Aswad gitulah. Nah, sekarang terjadi hanya adalah beberapa potongan aja, tiga atau berapa, cuma hanya beberapa. Yang lainnya adalah hanya untuk menempelkan, tapi di dalamnya ada yang aslinya ada. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.